teko, kowe teko karo konco, jari ni konco kenter, bojoku tos leding teko. Opo raono, kimchi lio sing senang kowe, nganti kowe niko, bojone koncone dewe. Koncoku sing jarene CS-ku nanging nyatane ning buri kok kowe kaya papu bibik niku nyiak bojone kanca dhewe ora mikir koncone tumindak sak penake paitan cangkem lunyu kau merebut pacarku tujuh dari belakang mana ku tahu seakan kau Arjuna padahal engkau keju rangan gue sopan santun kau dustai diriku satana Bojoku tos leding teke Opo raono Kimchi lio sing senang kowe Nganti kowe niko Bojone koncone dewe Aku kurang opo Kok kowe iso teko Opo ono salahku Terus bendikong aku Opo potot ajarno Kok aku kutulilo Rasano tumindakmu Sing ruke ne awakku Pancen kue konyol Ning utekmu kok protol Pendal dino ne awure Bojoku kok kondol Tak bisa ku pendam Mana sanggup bertahan Ning arep kok apian Ning buri kok bajingan Satenane hatiku lorong Nanging aku Mencoba rapopo Satenane hatiku lorong Nanging aku Kebacot lorong Aku ranyongko Kowe teko karo konco Jarine konco kendel Bojoku tos leding teke Opo raono Kimchi lio sing senang kowe Nganti kowe niko Bojone koncone dewe Yo, wes sakarepmu Nengene gitaramu Yen iki wes dalane Aku mung ikhlas wae Kowe mung tak bedani Kok watakmu kemliti Pacar teman sendiri Kau anggap permesuri Kendang rumah kono Kendang untalan kono Muka iso senang Awet tekan tuwo Sajane aku guyu Mikir ketu mindakmu Kok kue ngerakas banget Ngopeni turahanku Satana Bojoku tos leding teke Opo raono Kimchi lio sing senang kowe Nganti kowe niko Bojone koncone dewe Aku kurang opo Kok kowe iso teko Opo ono salahku Terus kowe ndikong aku Opo butuh tajarno Kok aku kutulilo Rasano tumindakmu Sing ruke ne awakku Pancen kue konyol Ning utekmu kok protol Kendak dino ne awure Bojoku kok kondol Tak bisa aku pendam Mana sanggup bertahan Ning arep kok apian Ning buri kok bajingan